kau yang lihat. Ya Allah, aku harap jangan turun karo siapa kayak kebukar ini hukum ini mati. Ampun, sekian pandangan larang. Sekian pandangan larang. Rama bandar angin, nyuwun pangapunten, kula tredor. Mana nyeri, nyeri teuing. Mun kaya ki mati di sukat teuing, aja pati di dunya hari hari. Tekiat Untorek anu bagrek Reksa sambat abdi tekiat Duh gusti abdi mah tepi Pangsara diri abdi wuyung ke Kapilnya Duh topa Salira Wengi tadi Katampi. Terima kasih kopinya. Cangkem mesti tak tulungi. Masa ulun ora ditulungi. Waduh pripun? Pripun iki? Sampeyan meneng bae lurae sama ora kleberang. Ora klem temandang. Ora klem gotongi kursi, tapi kan urun. Eh iya ki padha bae. Niki pripun, Kyai? Penake di pating sisan bae. Wis, ana ngaran sedulur lagi tenang pacon de kan ayo. Dia mengkot ditulungi lanorani senajan selera mulan dan sakit isi krungo kaken marang kupingku ngge bapak guru lah tulungi lah ayo kena menunggu aduh aduh Lare sing ngentut ya. Sebab masa ada wong ngentut kene wong bunga tok. Bujine nyong ya lah. Turu ngentut nganti tekan 10. Nanti kan lemu di pada sumeng. Nanti orang tahu kan obat nyamuk. Kon wis nglakoni sina apa durung? Pale. Ngambung bayam ini tekan celuan turung ngawus metu ning gatok keki aja neng kene keki lagi papane jim sing gawat ke manjing penganapan ditulung itu kemana apa diremuk bukan apa ya. Wes konak tulungi diin, metu saka lingkungan kene diin. Sekarang dina sedang. Ibu temu lu lima tu. Para ulangnya tengah ingat-ingat apa apa di senteng-tengan asu, toko si bangsa kunyuk dan lain-lain. Kap tulungi, ayah awak. Bopong karo siapa? Karo ya ini ya tulung yang dibopong ya kena kayaknya kayak gue terus kau anak ngomong pada seni yang kepala kayaknya sindah saya nyonti gue enggak sih diganti poci orang bisa ya. Kemene serendang dirubung, dirubung, dirubung, dirubung. Hana rembuk lan anak cara kanggo kawin dungkar kayu sita guri. Belok, belok, belok, belok, belok, belok, belok, belok, belok. Sambil sih, sambil lo. Nona, nona, nona, nona, nona, nona, nona, nona, nona, nona, pantar angin segera nambah di lempari kekuatan kematan Kiai Lurah Lupi. Panglikan di Cirebonan gamelane nyayot-nyayot ane ngawang-ngawang tumetesing sanubari masuk ing palung sungsung gawe waras berkas lansan lansa panunggalane kabeh ilang penyakite ilang bilaine kan ana mung seger warase gunung ipah geliran Karawangan gumebyar cahayanipun nurut mancur katingalipun katingal singkat tebian nurut mancur cahayane wis cunduk tekani waktu wis prata tekani mangsa dadakan ora kena den singlar lupi dalem watake suga sampah lapi pancen kaya kuwi sawise pangkat tumempel sawise dunya tumempel angen-angene anane mung menang karo kalah sapa sing kudu bisa menang lan sapa sing bakal dikalahaken minangka korban ora bakal mikir mburi marang karine jalaran pancen wis sumumpukmu mulane sadurunge sliramu mangkat mau pertama kali atimu isi mangmang ora percaya diri bener nggih ya itu mang-mang wadon kaya minggir sandungan-sandungan kuwi salubune akeh salah sawijining kebiaring rupa wanita among salah siji conto tapi di global dadi telu harta tahta lan wanita kuwi mau minangka dadi sandungan yang laku yen miturut si bapak sliramu durung kebacut kecemplung marang juraning kanistan elinga lupi tanemaken jiwanmu kalamon pangeran Zat Kang Maha Tunggal cumondhok aneng atimu ora ilang ora bakal lucu mulane cesokan gegorok marang awakmu menungsa ingkang gegorok marang awake dhewek padha karo gegorok marang Allah gegorok marang awake dhewek gegorok marang Gusti Kang Karya jagat margane apa tau ana hati suci ingkang nyebutaken hai anak Adam sabenere nang sajroning awakmu kuwi ana jasad sajroning jasad ana sudur sudur kang bimakna dada sajroning sudur ana fuad sajroning fuad ana kalbu sajroning kalbu ana faqof sajroning faqof ana lub sajroning lub ana sir sir kue kalamon yaha pelok kue wijil pelok sing paling jeruk sing cengil-cengil nisub bakai ledukul ibaratnya belum hai anak Adam sajroning sir iku Allah bersemayam Allah wis paring dawuh sajroning Quran kalamon ingsun luwi pertimbang urat leher kalamun Gusti Allah wis per ketimbang urat gulu sliramu ora kena penyenyengan sliramu kudu mantep sliramu kudu jejek ora kena terpengaruh apa-apa ora bisa dipengaruhi marang sapa-sapa nggih Rama lupi mutiaraning manungsa kowe tumunung aning akal eling-eling manungsa urip ning alam dunya tumpung panggambar gambar ninggalaken nalikane wong kowe urip ninggalaken pegawean apa bakal dicatet pitung generasi ora bakal dilang-ilang manungsa kowe mau berbuat apik mesti bakal diwales lan dicatet kepejikane manungsa kowe tumindak ala semono uga kosok baline bakal dicatet dening sang kuasa lan para masyarakat Duh neng winara gawe tengkrem gawe ayam ning jagate dasare si wong tua sugi pangerti sawise mutiara ning manungsa cumondok aning akal akal dibesut maning supaya ana mutiara ning akal. Mutiara ning akal tumundung kenapa, Kyai? Mutiara ning akal dumandung aning ilmu. Akal pikiran ilmu. Ilmune mung kanggo gawe apa? Wong kepengin bahagia dunia wa mangkana bil ilmi. Wong kepengin kebahagiaan akhirat wa mangkana bil ilmi. Wong kang bakal kepengin kebahagiaan dunia kelawan akhirat oge eta wa mangkana bil ilmi teh tegening eta asumuhun. Saparantosna eta aya mutiarana ilmu ka dumunung eta ayana akhlak. Sirebut akhlakul karimah teh manungsa kang minangka dadi pernik-pernik pegaweane Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge nabi-nabi lain kang cumondok aning agama-agama liyane kan. Kita tegedah ngarubiru tegedah turut campur kita agama sanes mohon temelu-melu karena atawa sabab ayat-ayatna engkang kasirat aning kitab suci kang sinepat lakum dinukum waliyati eta agama sira, agama abdi ma agama abdi. Tegedah masing-masing pun tegedah dan tak boleh saling menghujat, saling menghancurkan. Kerukunan agama teteh ayat. Namun kalau mau kerukunan umat beragama eta mah kedah. Boten susah nganggo bahasa Arab. Angger mau nganggo bahasa Sunda, Asep Sunandar kesaing. Nah, eta anu beak dalang-dalang Jawa Barat teh. Mutiara ning akal je kun anamani. Anamani. Mutiara ning akal sawise manungsa ngembangaken akal. Mutiara ning akal manjinganing ilmu, ilmu manjinganing akhlak. Mutiara ning akhlak dumunung aning amale. Akhlak ke bejat sebab amale keprimit. Ruang sakala mendiri nindueni kewajiban. Ari jalu hawa muna ala nisa. Kalamun wong lanang kue tadi pimpinannya wong wadon. Kang luwi-luwi wajabar rois ayat alil uswah. Laka pemimpin. Orang disebut pemimpin yang orang gawe contoh. Kumantung gawe contoh ini contoh kebajikan apa contoh kesaenan. Rakyat lan masyarakat wis padha niteni marang kelakuane suga sambala tapi dilalae lah kasing wani atawa durung ana sing wani durung kemekati marang wanci amal perbuatane manungsa kanggo gawe narik marang segala sesuatu sabab mutiaraning amal bakal tercemin aning iman lan Islam. Islam ora cumondok maring kajine, sregep maring kuasane, sregep maring syahadate lan rukun liyane. Tapi Islam wa mangkana bil ilmi salamatana. Islam kuwe agama sing mengenal keselamatan. Yen nganti yang sarakakan bebrayan tangga teparo lingkungan lan sapituruti ora sinebat nyelametaken tapi gue kang sinebut pemimpin kang durhaka pemimpin sinebat saben-saben manungsa mimpin marang awake dhewe mimpin marang keluarga lupi. Kamu mimpin guru pipisai kalina urip iki bakal mati. Sendang kan iki kepenake lupi di papa kena kecek dasen ora aja sia-sia mari nyong telirika mata orang bisa beda kena wong wadon daten-daten sopo wong wadon sikile ora nempel lemah sikile matane kenceng lha kok ya dibuka cawete kowe rapet lakan tuke kan jujur pincang. Sekarang ini mau wadon ayu, ayu ini berarti maknanya ayu, ayu ini selamat. Ini mau wadon sih bakal nyelamat tak. Kan gue mikir karena mau wadon ayu barangan. Kayak mau pekerjaannya apa sih? Pekerjaannya cari tak takoni mau ini penyanyi. Ya. Primen? Kayak Tori, kayak bojone penyanyi tapi bojone temen-temen Tori. Wis bidan biduan ya. Ya Tori pun mari jelingkrik dong kok. Para kaya nyong. Kaya mana apes ya kaya mana. Wis semuanya apes kok. Nyong aneh lagi kaya. Semuanya wanita. Saya sudah disakiti berkali-kali. Cintaku sampai masuk ke bui. Barang yang mancing ku ini lagi peora kaya waduke. Ici anak mulane wong urip ning alam dunya anak paribasane kaya wong mampir sanja nggih apa maning sing tilur ning alam dunya yen ora amal kepecikan kaya contetere mau iya, Kang Slendeng, balik mana? Kang Slendeng. Kang Slendeng. Kang Slendeng. Anak apa, Cik? Mugane sing ati-ati. Ati wis dibocoan, Cik. Pengurip nih ngalam dunya. Aja kaken tingka, aja selewa-lewa. Bakale sampean mati. Sing digawa cuma amal perbuatan siji. Senajan sampean sugi sawah, sugi mobil, pesugi mati tunggalane katil. Mampane amale secuil, mampane sing ati-ati. Arep insap aja sampai terlambat, sebab ning akhirat langkah genah yang sesampai. Orang bisa dibaleni maning ya. Ya Allah moga dihampura dosa, ning Gusti kula nyuwun donga. Patonco jaluk lagu kembang bolet. Jaluk lagu ora apa sih layar ora sawer. Pokoke dikirimi salam sawer ya wis. Salam keberkahan. Nggih. Kayak dirongo kena kon pantaka dusi banyu tok pitu neng long tumpak tuh neng neng neng tangga lumpung iya banyu tok pitu nah siji sengarane Maul Bahri. Maul Bahri kuwi apa sendeng banyu laut ya. Lorone Maul Nahri banyu kali. Pindelune Maul Bikri banyu sumur. Pintapate Maul Salji banyu es kopior. Aja dingin kopior goblok. Maul Aeni banyu mata air. Ya. Ping neme Maul Matori Abdul Jalil. Maul Matori gue banyu dan Maul Hari banyu panas. Pitung unsur kehidupan kang manggonaning manungsa saiki kon bakal tak kumbah oteke dikumbah kebiasaane tetelen angkara murkamu sing anamu pasrah sumarah tawakal marang Gusti kang murping dumadi sapa wonge becik ketitik ala ketara. Daya kesaktian kelurah lupit ingkang bebasan cara wong isi banyuaning gentong durung kebek den kebaki dening Syekh Bantarangin metu saka sumur Bandung jajar pitu mencolong cahyane kaya lintang pancerina sampe kaget ingkang pada mulat. Allahu Akbar walillahilham. Lupit. Ah, Pak Kiai? Suarane sih kayak gue ngajik amore saya mencorong pinter sendiri ngerangan ya karuan. Wah hebat temen-temen selendang dan wis sempurna kakang mulupit syukur anggar wis jisamso sempurna jisamso. Pengajaran dalam lah mudah-mudahan apa ketelok tok wujudnya wis bagus casingnya wis apik sinyalnya sih beleret baik diwarai ada pimen konbien lah suaranya pelok pelok bindeng beku barang kontak itu di canggeme jadi kayak gue emang ngatak itu di sih kok berhati apa kok yang itu nih bojone yang gue matang kok soalnya sekarang itu dure-dure itu kawai ini Gusti Allah man barang perih kalau itu bisa lunyu kan lama aja sih orang-orang nyongar ya wena is petang-petang biasa ngelantur bakpain. Iya ngomongan ngelantur anggar sih kalau itu kita kalau bubar ya udah amplop is ngomong disebul tangan nek lupin is ngomong aja seru-seru ngok kagiat kagiat dari sang kapiranu aranmu Syekh Nur Sakti. Syekh Nur Sakti Rama? Iya orang Syekh Nur Lela apa Syekh Nur Handayani temenannya Ari bila bedanya ya di joki yang gak wajah itu orang aku ini gak wajah alhamdulillah wayangan yang pesantren Ar-Rauf yang senengnya orang umum bong-bong iya bong-bongnya pormen pemanin ditunggu ini kalau ini iya ini kalau raimuan apa kalau yang tua-tua buaran kan gue ampet-ampet ya, lamun wong wadon mati kabeh lumayan. Are wong wadon mana-mana mati kabeh ya, ya ora ketang ngus lebih kene akeh mbok. Ya. Ora niku kaya metam. Tugase kula menika menapa, Rama? Ape temen. Nuntasaken bareng kang durung tuntas kang magel tengah dalan. Nggih. Temonana Raja Jin Suga Kambala eling eling kan aku wadon murah di lah ya. Tujuan utama dingin ngonembe waswendos waswendos pengerti waswendos orang waswendos siapa waswendos ke wong wadon oh wong wadon waswendos angger wong lanang wasranos angger wong ayu washayos ya anggar iti, icos, icos bahasa apa kuantan? Apa? Bahasa apa? Jembayat oh bahasa ada orang jembayat kalau bahasa ada orang karang benda karang benda ngerti deh orang arti? Bahasa ada bupati ninyong gue karang oh. Benda agus gue bapaknya arahnya Pak Maktur almarhum ya pon kemoni Monyong kalah maning primen wis acara kuraku. Wis dicukung berang-berang kalah-kalah primen. Kita sama wis sampurna kok. Ya. Ya watawati. Yen mengko suga sampala isi ora gelem nglereni perbuatane. Mengko aku dhewek kang bakal labrak. Tak gawani wadung wasiat. Wujude wadung tapi bisa mancing sajroning awak. Mandi. Listep tegoren wit sida gure slametaken umat bebrayan aning desa Banjar Dawa muga-muga kon pinunjul lanang jayamu yun pamit ramang assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pandita merantasan karaborka semilak padangan cekan ceklang gumilang raup lan pancerina gergesep tenang perpentang pajuan di medan raya pajuan musuh musuhan Wah Prabu Batara Kresna antos kanimpeng putra Raden Gatuk Bling kaca anaknya Prabu Dara namanya kaca ya kaca gak percaya jadi Bling paman Raden Rajungan paman. Arjuna nyong panjogete tiru Raden Gatuk Kaca nyele Pangeran Terbarat Anak Mina Mau Dukana Mina Mau Dukana Sedero bakal takon marang aku Sektor Sakti murid dalem saka pesantren Banyu Bening murid Sek Bantarangin ya kon ya suka sambal Resep malang, resep malang, kamu. sikra pinangge kang kanten upati sikra sikra purna jiwa opat bawa tuan satria bagus nganggo klambi abang mencorong cahyane kaya wukir kamu lagar sawe Syekh Nur Sati burine sawe yang ngarane Syekh semua kliwon orang ajar wong ala tekan barubal alam buran sing nyong ngiring maring jago iki mengko sing pan bakal golong raimu panset aja kasar-kasar pono kawan ora kawan iki nang raimu yo pono kawan ka iki bisa kaya ngetarani temen ora tenang kok main sandiwara nyong ki wong ngger goro karo awake dhewe isin nyong seneng karo wong wadon terang-terangan polos Teguh senangnya syukur ora senangnya paksa tapi men tuker is aja bocot dijol-jol suka mulai ditambah orang alhamdulillah tambah berkah pisan palamarta pindo pangapura pintul pengadilan suga sambala aku tugasnya bakal ngelanjutakan anggone lupit gagal mergane sandung aradan dina iki orang anak kang bakal bisa ngelubuh akan marang seramu mungkin jaba Syekh Nur Sakti para tekel sabuk bilang santanu cabut nyawamu Syekh Nur Sakti guna hapus onda gelang lang kewal orang bakal mundur secara kebet nyawamu tinggal melayu terbaik sapi kasetenku sing jarang-jarang tak tongangan petiban ajian lindu pas kontal kaprapal jajamu badangmu wis kelangan akal kon temekan titik wancine titik kulminasi kanggo nekon suka Sambala. Jebret pamakakan maring awakku. Awakku pawitane amung jujur kemumpanganing bebener balik marang awakku. Sambala ke taman ajiane dhewek lebur dadi sawarang-warang kabeh pengikut bangsa isine alas guntil wulung adur kumur-kumur blabar batange dadi senjata tumbak pedang kampak lan sapanunggalane. Pada dari gaman paling ngeledak pancen mangliane gaman tegesi menungsa yang kang pada duweni watak sombong pancen menungsa sing pada nyekel senjata senjata ke warna-warna kadangkala anak dunia anak panjang senjata temenanan anak panjang pangkat apa maning anak pengolahnya senjata ini pancen gede terus dawa gede dawa metune suwe lalu dan kelakuan anggo kadiran kaya senjatane sing bonang ngloler kaya ula duwil cuma kabeh-kabeh ana wing patese winates dening kekuasaane alam contone mbiyen kowe sing arane sapa sing nyaron Menardi ya kowe basa arepe culke jeke ora kena penyakit kencing manis mlempem aduh saluhune anggo disyukuri cing. Anaknya kadang-kadang wong kena penyakit diabetes ke maksudnya Allah mbak tesi maring sahwate ya wong nomai wis di jurnal mula nanti kan doer ya nggih. Kape wong banjar tau anggo sunatullahe kape gaman dicekali kape weci takuri sacara tindolalah bareng karo aku manglih rupa dadi lumpit maning karena wis tugas rampung dirubahkan Sidakuri secara tuntolalah kemrotak ilang mambu banger kan anamung mambu wangi kaya wangine minyak kesturi laladaning panjar dawalan aning alas guntil wulung dadi sumringah sorot yang serengengen meratas marang kegodongan dadi fata morgana kenyataan dudu indian lepas saka cengkremaning antara murka babar dadi barokah lan rahmah Allahumma bung karwit sinta kuih. Ya Allah, muka-muka anggara murka yang kalau sumingkir, saka bumi tegar, amin. Amin. Sinergi kia muka-muka tipun paling anak api kabeh. Mas pokoknya nakasin, tidak tahu ini nakasin diapa kena wa makaru, wa makaru, wahu, wahu, khairul, makirin. Bes, lupit. Nun, gimana oke, arane syukuran, jahit. Radio Pertiwi sampun merampung paripurna lampahan lupit ngaji kabeh kang dumadi anane mung fiktif ora bakal nyenggol magepok parang sapa bae dibuang barang sing ala dinggo barang sing apik selamat kangge majelis taklim Arauf dinten iki sampun saged ngawontenaken hall Mbah Mataram ingkang kaping 6. Mugi dipun paring anak gancar wilujeng selamat kabeh sak kyaine sak santrine sak umat Kabupaten Tegal dipun paring anak selamat barokah Allahumma akhirul kalam pangapunten ingkang kathah sedaya ucap kula ingkang nginggung perasaan segala ucap kula ingkang ndadekaken panjenengan boten menakaken ati atas pangapun dene panjenengan saged kulumbaraken sedaya rahmat dumateng kula sarobongan akhirul kalam al-afwu minkum usikum panafsi bitaqwallah billahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.